jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Hey! Yang punya sapi kiri, nggak boleh silapan. Makasih. Sudah sini, semua orang gila padanya. Kalau belum bisa.